بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبابنا مستمعي الكرام رحمكم الله تعالى جميعا حياكم الله وبياكم نسأل الله لي ولكم الخير أن يوفقني وإياكم لما يحبه الله ويرضاه وأن يرزقني وإياكم الإخلاص وأن يجمعني وإياكم في دار مقامته يوم أن نلقاه فالله ولي ذلك ومولاه pendengar hang dimanapun antum berada dan ikhwah fillah yang hadir di studio 1 semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik yakni juga al afwa al afiyah ampunan kesehatan kepada antum semua khususnya antum yang hadir pada malam hari ini dan juga antum yang mendengarkan dan seluruh kaum muslimin yang dirahmati Allah ikhwatul iman rahimakumullah pada malam hari ini kita akan membahas tentang sedikit tentang hakikat al iman yaitu sebuah nikmat a'zamun ni'am nikmat teragung yang Allah berikan kepada hamba di mana iman itu sendiri adalah yang di dalamnya terkandung istiqamah di atas jalannya di atas siratal mustaqim adalah menunjukkan bahwa hamba tersebut telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya hamba yang tidak ada iman ataupun Allah lemahkan imannya menunjukkan Allah telah menghinakan seseorang. Ahbaban al-kiram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dan Tirmizi dan Ahmad dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bahwa iman itu adalah 70 sekian. Dikatakan lalu dalam bahasa Arab bid' adalah bid'u bima'na min ats-tsalatsati lat-tis'ah, 3 hitungan 3 sampai 9. Bahwa dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam iman itu sebanyak 73 sampai 79 cabang. Fa a'laha qawlu la ilaha illallah. Tingkatan iman yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tentunya adalah ucapan yang penuh dengan iman dan keyakinan dan qabul, penerimaan. Wa adnaha imatatul adha. Dan yang paling rendah daripada iman adalah imatatul adha. Yaitu setiap apa saja yang mengganggu orang yang lewat di jalan. Berupa batu, duri, ataupun kotoran-kotoran, sampah yang mempunyai raihatun kariha, bau busuk, dan yang lain-lain. Jadi menghilangkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Wal haya'u sya'batun minal iman. Sementara rasa malu adalah merupakan bagian daripada iman. Di antara ciri khas seorang mukmin, maka dia adalah mempunyai rasa malu. Yaitu sifatun infi'aliyah. Berupa sifat, yakni emosional, yang muncul ketika dia merasakan sesuatu yang tidak enak, membuat dia malu, yang menghalangi dia, menghalangi seseorang dari melakukan hal-hal yang menyelisihi muru'ah dan harga dirinya. Karena di antara makhluk ini ada orang-orang yang mempunyai harga diri yang begitu tinggi, tidak suka kerendahan. Dikatakan kepadanya seperti, wahai saudara, hendaklah anda begini. Kata dia, tidak, saya tidak suka kerendahan. Bagaikan burung gagak, dikatakan kepadanya, wahai burung gagak, kenapa anda sih terbang tinggi-tinggi kali? Rendah-rendah ajalah. Kata burung gagak, memang saya adalah orang yang tinggi dan tidak suka kerendahan. Nah, di sini ikhwatal iman rahimakumullah, rukun iman itu sendiri mempunyai rukun. Iman itu sendiri akan mempunyai hakikah, mempunyai definisi. Iman itu sendiri mempunyai cahaya. Iman itu adalah mempunyai rasa. Dan ini akan kita bahas pada malam yang mulia ini insyaAllah ta'ala. Dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, hadis Jibril, bahwa mal iman, apakah iman itu ya Muhammad? Rasulullah SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Bahwa beriman itu adalah, kata Rasulullah SAW, kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, ini kita pada malam hari ini insyaAllah akan menyentuh sedikit tentang hakikat iman dan kemudian pembicaraan tentang beriman kepada Allah Azza wa Jal yang merupakan afdalun ni'am, seutama dan sebaik-baik dan semulia-mulia nikmat yang Allah hadiahkan kepada hamba, tafaddulan minhu, sebagai pemberian semata oleh Allah Azza wa Jal, dan itu hak Allah, dan tidak ada yang boleh mengatakan kepada Allah, kenapa engkau tidak berikan iman kepadaku. Maka alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah, apakah yang dimaksud dengan iman yang begitu tinggi, yang tertinggi adalah la ilaha illallah? Kalau kita bahas permasalahan ini, subhanallah, pembahasan yang begitu, kalau kita paham ini, maka adalah merupakan nikmat tersendiri yang Allah berikan kepada kita pada malam hari yang berbahagia ini. Sebelum kita membahas tentang iman kepada Allah Azza wa Jal, kita akan bahas dulu hakikah, definisi, mahiyah daripada hakikat iman itu sendiri apa. Para ulama mengatakan bahwa iman itu secara etimologi menurut bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta bimu'minin lana." Perkataan anak-anak Yakub kepada bapak mereka Yakub alaihi salatu wasalam, "Wa ma anta bimu'minin lana," tidaklah engkau wahai bapak kami, bimu'minin lana, beriman kepada kami, ai artinya bimusaddiqin lana, membenarkan kami. Dengan demikian tahu kita dari ayat yang mulia ini bahwa iman itu secara bahasa artinya adalah membenarkan. Adapun iman ketika dikatakan di dalam Islam, iman yang dituntut seorang hamba dengannya, iman yang bagaimana? Atau dalam ungkapan yang lain, iman menurut syariat, iman yang anda, kita semua dituntut Allah Azza wa Jalla dengannya, iman yang bagaimana? Adalah iman secara syariat, secara istilah ialah i'tiqadul qalb. Merupakan i'tiqad, merupakan keyakinan hati. Merupakan suatu yang terikat dengannya batin kita, hati kita, tanpa ada keraguan di dalamnya. I'tiqadul qalb. Sesuatu yang terhunjam, keyakinan yang tidak tergoyahkan yang ada dalam hati. Wa huwa qaulul lisan wa amalul arkan wal janan, yaitu iman yang merupakan qaulul lisan, perkataan lisan yang diucapkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada yang sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jal, maka aku pun tunduk, patuh, menyembah, dan hanya aku memberikan persembahan dan menghinakan diri, dan patuh dan tunduk jiwa dan ragaku hanya kepada Allah. قول اللسان وعمل الأركان dan juga adalah dilaksanakan konsekuensi daripada ucapan dan keyakinan yang ada dalam hati itu, sehingga untuk membenarkan ucapan dan membenarkan keyakinan itu, amalul arkan, yaitu mengamalkan yang diyakini dan diucapkan dengan anggota tubuh, seluruh jawarih. Beriman kepada Al-Quranul Karim, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, nanti akan kita bahas satu poin. Kalau Allah Azza wa Jalla mengatakan, la taqrabu zina, jangan kalian dekati zina, maka jawarihnya mengatakan, na'am ya Rabb. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayuhal ladhina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, na'am ya Rabb, iya wahai Rabb. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang beriman, agar mereka menundukkan pandangan mereka, na'am ya Rabb. Maka iman itu adalah keyakinan di dalam hati, dan sesuatu yang dilafazkan dan diungkapkan oleh lisan, kemudian terpancar di dalam wajah, tangan, mulut, dan seluruh relung tubuhnya. Mulai daripada mafraqir ra'si ila akhmusil qadamain. Dipraktikkan dan nampak pada seluruh tubuhnya, mulai daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah iman yang dituntut. Bukan iman-iman sekedar seperti yang kita bayangkan. Maka nanti akan kita bahas bahwa iman itu mempunyai halawah, mempunyai kelezatan, mempunyai manis, dan akan dirasakan oleh seorang mukmin sejak dari dunia dan akhirah. Iman yang bagaimana? Iman yang kita katakan tadi, sesuatu yang diyakini dalam hati berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, apa yang perlu diyakini, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, yaitu yang mempunyai rukun, bagian terpenting daripada iman, seluruh bagian i'tiqad kembali kepada rukun 6 ini, iman kepada Allah. Iman, dan nanti akan kita banyak panjang permasalahan beriman kepada Allah, dan ini sudah dirancikan oleh bersama ustaz kita Al-Ustadzul Fadil Abu Fairuz dalam kitab yakni Aqidah Wasatiyah. Nah, kita tidak mungkin pada malam hari merincikan ini. Namun yang jelas yang ingin kita sampaikan adalah bahwa iman yang dituntut dari seorang hamba adalah iman yang dia terpancar pada lisannya, la ilaha illallah. Lalu, dan itu adalah sebuah keyakinan, penerimaan yang sempurna, sehingga menimbulkan ketawaduan dan kewaraan jasad dan ruh. Maka seluruh tubuhnya pun, anggota tubuhnya pun tunduk, merondak, sujud, rukuk kepada Allah Rabbul Izzah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Inilah iman yang dimaksud. Bukan iman, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, aku minta ampun. Namun hatinya sedang memikirkan, mana lagi duit yang bisa dikorupsi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakabbaik, lakalabbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Jimat masih tetap di tangan. Masih dia pikirkan bagaimanalah supaya kuburan Rasulullah bisa diambil tanahnya. Bukan itu iman. Tapi adalah pengakuan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal. Ibadah bimakna a'am wa ashmal, melingkupi seluruh apa saja yang dicintai dan disukai, diridai Allah SWT berupa perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Semua untuk Allah Azza wa Jal, sebagaimana dalam firman Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Itu dia tentang definisi yang disebutkan para ulama kita. Bahwa iman tadi secara bahasa adalah membenarkan. Dan secara syariat adalah i'tiqadan bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Kemudian wan nutqum bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian wal amalu bil arkan wal jawarih, diamalkan oleh anggota tubuh dan seluruh dirinya. Itu tentang definisi. Kita pindah ke bagian kedua, bahwa iman itu mempunyai rukun. Itu rukunnya tadi ada 6. di mana iman seseorang tidak akan sah diterima dari dia sampai dia beriman kepada yang enam tadi. Yang pertama adalah antu'mina billah, beriman kepada Allah Azza wa Jal. Tentunya ini adalah rincian-rinciannya nanti. Itu beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Banyak manusia yang tidak beriman dengan ini. Kemudian beriman kepada antu'mina billah wa malaikati, beriman adanya malaikat. Makhluk yang diciptakan Allah dari nur, yang Allah buat mereka adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebagiannya telah disebutkan nama-namanya dalam Al-Quran seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quranul Karim. Kemudian, wa antu'mina billahi wa malaikati wa rusulih, beriman kepada Rasulnya. Dan banyak para nabi yang disebutkan nama-namanya. Itulah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya sampai Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimulai dengan para rasul adalah dari Nuh, adapun nabi dari Adam, kemudian diakhiri dengan nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrih, yang jelek dan yang baik. Yang baik dan yang jelek itu semuanya min rabbil alamin. Dan ini semuanya butuh perincian-perincian, syarahan-syarahan, yakni tentang satu persatu daripada rukun Islam, rukun iman ini. Maka itu adalah, siapa yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi, maka dia tidak ada gunanya. Sama dia mendustakan Allah Azza wa Jal. Siapa yang mendustakan satu Nabi saja, berarti dia telah mendustakan seluruh para Nabi. Coba perhatikan firman Allah, kadzabat adunil mursalin, telah yakni kaum Ad telah mendustakan para rasul. Padahal cuma satu yang Allah utus kepada mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ad telah mendustakan seluruh para rasul. Kalaupun satu seorang yang beriman kepada seluruh para nabi kecuali Muhammad SAW dia kafir padanya, maka dia telah mengkafirkan seluruh nabi dan rasul. Karena mukjizat yang ada pada seluruh para nabi itu, maka pada Nabi SAW itu lebih agung dan lebih banyak dan lebih besar lagi. Sekarang kita, itulah dia rukun Islam, rukun iman, ada enam. Begitu juga beriman kepada adanya yaumul akhir, nanti kita akan dimatikan semua dan dibangkitkan. Maka Allah berikan mempergauli kita sebagaimana kita di dunia hidup kita. Kemudian beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Itulah secara singkat tentang rukun iman. Kita pindah kepada permasalahan lain. Poin yang pertama tentang definisi, poin yang kedua tentang rukun iman. Yang ketiga yang perlu kita bahas pada malam hari ini adalah bahwa iman itu mempunyai ta'mun. Ta'am itu adalah rasa. Iman itu dapat dirasakan kelezatannya oleh orang yang beriman. Di dalam hadis yang sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiyallaha rabban." Bahwa akan ada orang yang merasakan lezatnya iman. Ternyata iman itu mempunyai madzaq, sebagaimana makanan-makanan itu mempunyai rasa. Bukankah Anda merasakan buah yang paling enak dan paling lezat bagi Anda? Barangkali adalah anggur, barangkali adalah pisang, barangkali adalah tergantung selera dan tergantung yakni seseorang. Ada yang suka, yang paling enak baginya adalah makanan yakni masakan-masakan, ada yang buah-buahan dan seterusnya. Maka sebagaimana Allah membuat pada makanan-makanan itu adalah rasa, maka iman pun mempunyai rasa dan ta'am. Kata Nabi SAW, siapakah mereka yang merasakan lezatnya iman? Bukan semua orang. Tetapi adalah mereka, kata Nabi SAW, orang yang pertama adalah man dzaqa ta'mal iman. Mereka-mereka yang merasakan lezatnya iman, yang pertama siapa? Man radiya Allah Rabba. Radiya billahi Rabba. Dia meridai Allah sebagai Rabbnya. Rabbahu wa maulah. Dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla yang melindunginya dan mentarbiyah melindungi dia dengan nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang merasakan lezatnya iman dengan syarat adalah syarat yang kedua, yang kedua adalah wabil islami dina. Dia ridha Islam sebagai agamanya. Karena tidak diterima lagi din, agama setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama untuk mencari jannah, untuk takut dari nar, kecuali syariat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Islam bimaknal khas, yaitu agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, yaitu bil muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Maka dengan demikian, sejak itu, maka Yahudi adalah muslimun ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yahud dan Nasara adalah muslim, ahlul iman, di zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi setelah diutusnya Nabi yang mulia SAW, maka ibadah-ibadah itu semua yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan syariat Muhammad SAW, maka semua itu adalah mardudun, tertolak semua. Sampai dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam, yani ma, yani la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, tidaklah satu pun dari umat ini manusia yang mendengarkanku, thumma la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, illa dakhala an-nar, kecuali dia pasti masuk neraka. Maka orang yang merasakan ta'mal iman, kata Nabi sallam, yang pertama orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, yang kedua dan Islam sebagai agamanya, yang ketiga wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan dia ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Maka inilah mereka-mereka yang merasakan ta'mul iman. Dengan demikian sudah dipastikan mereka-mereka yang ahlul bidah, yang tidak mengakui risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan pernah merasakan ta'mul iman. Kejenuhan muncul, cepat capek beribadah, bosan. Apalagi ibadah-ibadahnya jauh daripada Islam. Maka mereka tidak akan pernah merasakan ta'mul iman. Bagaimanakah Anda merasakan buah yang paling terlezat? Maka iman lebih tinggi dan lebih lezat daripada itu. Sehingga nampak pada wajah, nampak pada perilaku dan adab-adab seseorang. Kegersangan jiwa, kekerasan akhlak kita tidaklah muncul karena tidak adanya ta'mul iman dirasakan seseorang. Itu adalah merupakan kebengisan-kebengisan hasil-hasil maksiat. Sebagaimana iman itu mempunyai ta'am, maka kefasikan dan kekufuran merupakan ada juga ta'am. Murrun, kepahitan yang dirasakan seorang hamba. Dia rasakan wahsyah, yakni perang batin antara dia dengan dirinya, bagaimana antara dia dengan istri dan dengan orang-orang lain. Kemudian, sebagaimana iman itu ada ta'am, bagi iman itu ada halawah, ada rasa manis, kelezatan. Jadi iman itu mempunyai rasa manis, rasa lezah, kepuasan batin tersendiri yang diberikan Allah kepada hamba sejak di dunia. Apalagilah nanti bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Sungguh, kelezatan, halawah, keindahan yang tiada terkira yang Allah berikan kepada seorang hamba. Di dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga hal, tiga perkara, barang siapa yang ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa ardhah mengatakan makna halawatul iman sebagaimana dinukil oleh Syekh Al-Syekh Abdurrahman Al-Syekh dalam kitab Fathul Majid, bahwa berkata Imam Nawawi rahimahullah bahwa halawatul iman ay ladzatut ta'ah, kelezatan tatkala berubudiyah mentaati Allah azza wa jalla. Dia salat, subhanallah, mendapatkan kelezatan, tidak bosan. Kalau imam itu terlalu cepat sujudnya, ya Rabb, Tatkala dia sudah mendengarkan azan, ya Rabb. Tatkala dia mendengarkan panggilan ada kajian, ya Rabb. Mendapatkan kelezatan batin tersendiri yang Allah sisihkan pada batinnya. Yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Kalau seandainya para muluk, para raja mengetahui kelezatan ini, pastilah mereka mengejar, yakni para raja mengejar, mencaplok kelezatan ini dengan tentara dan tombak-tombak mereka. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, halawat al-iman yang dimaksud adalah lazzatut ta'ati wa ta'abbud, kelezatan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun, siapakah yang mereka yang merasakan hal ini? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasul ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Dia mencintai istri, na'am, iya. Cinta anak, iya. Tetapi cinta Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Apabila bertentangan kemauan anak dan istri dan orang yang paling ia cintai, maka dia adalah lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wardah, Mus'ab bin Umair, seorang anak muda, anak bangsawan Quraisy, bangsawan Arab, yang kaya raya, anak satu-satunya. Dia itu adalah ganteng. Masih jauh para wanita-wanita, gadis-gadis Arab segan dengan dia. Masih jauh sudah ketahuan dia mau datang. Karena bau, yakni harum, aroma bau, yakni badannya dengan banyaknya, yakni fasilitas untuk perawatan tubuh dia yang diberikan kedua orang tua, yakni Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi ikhwatal iman, begitu Mus'ab bin Umair masuk ke dalam Islam, seorang anak muda, maka dia pun ditinggal orang tuanya, diusir dari rumahnya, menjadi dia pakaiannya compang-camping, menjadi pakaiannya tidak seperti sebelumnya. Dia tinggalkan itu semua karena dia telah merasakan keindahan batin, kelezatan ta'ah di mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah terkenal pemuda yang sangat taat dan sangat birrul walidain, sangat mentaati ibunya dan mencintai ibunya. Lalu karena setelah dia mengenal iman, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun diancam oleh ibunya. Wahai anakku Sa'ad, kalau engkau tidak mau keluar dari agama Muhammad, lihatlah, aku akan mogok makan sampai aku mati. Imma aku mati dan kau lihat aku badanku semakin kurus-kurus mati, atau kau keluar daripada agama Muhammad. Subhanallah. Bayangkanlah apabila anda yang seperti itu. Maka apa yang dikatakan Sa'ad? Ya ummah, jangan lakukan itu. Ternyata dilakukan, besoknya enggak makan. Dan ini menunjukkan mogok makan ini sunnatul jahiliyah. Di dalam berdemo dan seterusnya itu mogok makan untuk mengkritik sesuatu itu merupakan sunnah kaum musyrikin dahulu. Bukan sunnah dalam Islam. Biarkan aja mati orang-orang jahil, memang jahiliyah. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya ummah, sehari enggak makan ibunya. Makanlah bu, makanlah bu, kasihan sama kamu bu. Ya ummah, kata ibunya, demi Allah tidak. Sampai kau keluar dari agama Muhammad atau aku mati. Besoknya gitu juga. Udah tergelepar begitu ibunya. Kesakitan. Dia mengatakan, keluarlah dari agamamu wahai anakku. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia ketika dia melihat sudah ibunya akan berbuat sesuatu, maka diberikan kata putusan. Ya ummah, walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku di tangan Allah, ya ummah, aku sangat mencintai. Tidak ada orang yang kucintai dari makhluk yang lebih kucintai setelah Rasulullah, kecuali engkau. Kata dia apa? Kalau seandainya engkau ummah 1,000 jiwa, jangankan 1 jiwa seperti sekarang ini. Kalau seandainya, wahai ibuku, engkau adalah 1,000 jiwa, dan mati satu demi satu di depanku, kalau aku, yakni tidak meninggalkan agama Muhammad, maka mati ajalah yang 1,000 itu bu. Jangankan kau sendiri bu. Kalau ini urusannya, maka inilah contoh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, maka melihat yakni sikap anaknya ini, maka dia pun terpaksa makan. Mereka-mereka yang orang-orang jahiliyah yang kita lihat pada hari ini, anak muda atas nama demo dan seterusnya, maka sungguh mereka telah mewarisi perilaku-perilaku jahiliyah. Sementara seorang mukmin, dia mempunyai komitmen ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas yakni mati syahid di perang Uhud. Subhanallah, diceritakan dalam sejarah beliau, beliau mati dalam keadaan tidak mempunyai pakaian kecuali sehelai saja. Waktu itu, kalau kepalanya ditutup, maka terlihat separuh badan di bawah. Kalau separuh badan di bawah ditutup, maka terlihatlah bagian atas. Allahu Akbar. Anak muda yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Dialah duta pertama dalam Islam yang menyiapkan kedatangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mendatangi door to door ke rumah-rumah, yakni Al-Ansar, Al-Aus wal Khazraj, membuka halaqah bersama mereka di kebun-kebun korma mereka dengan diam-diam. Sampai Allah memuliakan dan Allah berikan kefasihan lisan baginya. Dia tinggalkan bapak dan ibunya. Dia tinggalkan dunia dan seisinya. Karena telah merasakan dhaqa ta'mal iman. Halawatan iman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Mereka yang merasakan halawatul iman. Al-ladzat, ladzatul ta'ah. Sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, lan yadkhul jannatal akhirah illa man ta'ama wa dhaqa ta' wa illa man dakhala jannatad dunya. Tidak akan ada orang yang masuk surga akhirat kecuali mereka-mereka yang telah merasakan surga dunia. Maksud rahimahullah adalah ta'amal ibadah, ladzatul ibadah, kelezatan tatkala berubudiyah, sujud, ruku' dan berderma, berinfak, dan semuanya taat kepada Allah Azza wa Jalla, ruh dan jasadnya. Bagi mereka yang merasa ketika sholat, ingin segera cepat. Ketika memberikan zakat, benci dengan zakat. Ketika ada kurban, tidak mau berkurban. Tidak merasakan keindahan di dalam dia untuk dirinya sendiri, di dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla untuk kepentingan rohnya, maka mereka tidak akan masuk jannah. Begitu kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Yang kedua, mereka-mereka yang merasakan lazzah, yakni halawah, halawat al-iman, manisnya iman, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Maka itulah, mencintai, kalau dia cinta, cinta karena Allah Azza wa Jal. Kalau dia benci, benci karena Allah Azza wa Jal. Awthaqa ural islami al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Seerat-erat, sekuat-kuat tali Islam, tali iman, ikatan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka kita lihat, al-junudu al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu adalah bagaikan tentara-tentara yang berkelompok-kelompok. Fama ta'arafat minhu ijtama'at. Apabila dia saling mengenal ruh itu, maka berkumpullah mereka. Maka kadang-kadang ikhwatal iman, kita baru sekali bertemu dengan orang yang tidak pernah kita bertemu dengannya kecuali sekali itu, maka langsung akrab. Apa yang membuat kita akrab? Karena ruh saling mengenal. Ruh yang saling mengenal hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikhwatal iman yang bagaimana? Apakah kita karena dia adalah nasab dengan kita? Satu suku dengan kita, satu kampung dengan kita? La. Apakah dia karena memang adik kita? Satu darah dengan kita? La. Apakah karena dia memberikan 1 miliar kepada kita? La. Akan tetapi adalah ukhuwah diniyah, persaudaraan din, kesamaan i'tiqad. Maka mereka itulah yang merasakan ta'mal iman. Begitu ketemu langsung akrab, seolah-olah sudah kenal sejak 1000 tahun yang lalu. Padahal baru sekali bertemu. Begitulah ahlul iman. Begitulah mereka nanti di jannah. Subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua. Kita ini adalah dikumpulkan Allah fi dar muqamatihi yauma an nalqah, di atas iman. Jadi ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah an yaqraha fi an yauda fil kufri ba'da an qadhahu Allah min, kama yakrah ay yuqdhafa finnar. Dia benci, murka dia kalau dia kembali kepada kekafiran setelah Allah melepaskannya daripadanya, sebagaimana dia bencinya tatkala dia mau dilemparkan ke dalam api. Setelah dia tahu sunnah, maka tidak akan, no way, tidak akan mau lagi kalau namanya bid'ah. Enggak ada lagi cerita. Kalau dia sudah tahu Islam, tidak ada namanya kekufuran. Iman tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Jangankan ini, tidak ada orang yang boleh mengusik iman dia kepada Allah Azza wa Jal. Ayyakraha an ya'uda fil kufri. Dia benci kalau dia itu kembali ke kafiran, kembali ke belakang. Setelah Allah Azza wa Jalla menyelamatkannya, Allah memperkenalkannya kepada iman, maka dia mengambilnya. Allah memperkenalkannya kepada Islam, maka dia pun mengamalkannya. Berbeda dengan mereka, tahu lalu berpaling. Sudah dia melihatnya, lalu dia tutup mata. Dia sudah dengar, dia tutup telinga. Wallahul musta'an. Maka mereka orang yang tiga inilah yang merasakan halawatul iman. Kemudian, ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi kita sudah menyelesaikan ada tiga poin. Definisi, hakikat iman. Yang kedua adalah rukun iman. Yang ketiga adalah ta'mun, rasa iman. Ada rasa iman itu ada rasanya. Dan yang keempat adalah halawatul iman. Iman itu ada manisnya. Siapa yang mendapatkan ini? Sudah kita jelaskan tadi. Yang kelima bagian yang kita bahas adalah bahwa al-imanu lahu nur. Iman itu mempunyai cahaya. Sebagaimana di dalam hadis sahihain, yani di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ad-Dailami, inilah hadis hasan dari jalan Ali radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min al-qulubi qalbun illa walahu sahabatun ka sahabatil qamar." Tidaklah satu hati, tidaklah hati itu, ma minal qulub, tidaklah satu hati kecuali qalbun, kecuali hati itu adalah illa walahu sahabah, kecuali ini hati itu mempunyai persis seperti hati itu mempunyai sahabah, yaitu awan yang membatasi ini, ka sahabatil qamar, seperti awan yang menutupi bulan. Saya ulangi ikhwatal iman rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minal qulubi qalbun illa walahu sahabah." Tidaklah satu hati kecuali hati itu mempunyai awan, penutup. Ka sahabatil qamar, persis seperti awan yang menutupi bulan. Fa bainal qamarul mudhi'u id 'alathu sahabatun fa adlam. Ketika bulan purnama, bulan itu bercahaya, lalu dia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan awan, fa'adlam, maka dia pun menutupi. Cahaya tertutupi. Maka awan itu menutupi cahaya bulan. Maka dia menghalangi cahaya bulan itu ke bumi. Fa'adlam, idh'alathu sahabatun, ketika awan itu adalah sudah banyak gumpalan-gumpalan awan menutupi cahaya bulan, maka tidak sampailah cahaya itu ke bumi. Fa idza tajallat anhu adaat, apabila awan tersebut menyingkir dan pergi daripadanya, maka bulan itu pun menyinari dunia dan seisinya. Arti hadis ini dikatakan oleh para ulama kita bahwa maknahu kama tahjubu sahabatu an nuril qamari ala ahli al-ardi, sebagaimana awan itu adalah menghalangi cahaya bulan dari penduduk bumi, kadza tahjubu suhubul ma'asi nural imani fil qalb. Demikian juga maksiat-maksiat yang dilakukan seseorang, kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran berupa kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan yang lain, itu juga adalah yakni awan-awan penutup-penutup kemaksiatan itu adalah menutupi nurul iman, cahaya iman dari hati. Persis seperti cahaya bulan. Bulan itu mempunyai cahaya yang menerangi perjalanan seorang hamba di padang pasir. sehingga dia tahu arah. Tapi tatkala awan itu menutupi itu, maka dia pun tidak tahu lagi ke mana. Demikian pula lah maksiat itu mempunyai awan-awan, mempunyai menutupi hati daripada cahaya iman. Tatkala maksiat-maksiat itu dilakukan seorang hamba, maka maksiat itu adalah itulah yang menutupi cahaya iman. Fa idzan qasha'at sahabatus sama', apabila awan-awan yang di langit itu adalah terpecah, sudah menyebar, wasala nurul qamar ilal ard, sampailah cahaya bulan purnama ke muka bumi. Wakadha idza inqasha'at suhubul ma'asi wadhunub, demikian juga apabila sudah yakni dibersihkan penghalang-penghalang kemaksiatan dan dhunub dengan taubat kepada Allah, taubat kepada Allamil Ghuyub yang maha mengetahui kegaiban. Seseorang taubat daripada dosa-dosanya, dari ribanya, daripada syiriknya, dari bid'ahnya, daripada korupsinya dan yang lain-lain, dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan memberikan hak-hak orang lain, mengembalikan hak-hak manusia, adal imanu ilal isyraqi fi qalbil mu'min, maka kembalilah iman itu memberikan cahaya, memberikan nur di hati seorang mukmin. Berarti sekarang ini muzlim, kegelapan hati itu akibat dan petaka daripada pelanggaran dan maksiat dan dosa-dosa yang dilakukan hamba. Apabila hamba taubat, maka sampailah nur itu kembali menerangi jiwa seorang mukmin. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari jalan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa al-qulubu arba'ah, dikatakan Nabi SAW, hati itu ada empat macam. Yang pertama adalah qalbun ajrad, yakni hati yang bening dan putih. Fihi sirajun yudhir, pada hati itu ada lentera, ada lampu yang menerangi. Fadhalika qalbul mu'min, itulah hati seorang mukmin. Inilah yang menjadi syahid bagi kita, di mana iman itu mempunyai cahaya yang nampak pada wajah, mata, telinga, dan nampak pada tubuh seseorang. Artinya apa ini? Hati yang tajarrada minasyirik, yang bersih daripada kesyirikan, wasyak dan keraguan, wal ghilli wal hasadi wal haqd, hati yang murni dan bersih daripada keraguan, degil, yakni hasad, dengki, dan dendam kepada orang lain. Hatinya bersih, tidak ada perlu dendam, tidak perlu ada kebencian, tidak perlu ada keraguan-keraguan. Maka iman pun akan bercahaya dalam hatinya, sampai kadang-kadang nampak pada wajah dan lisannya itu. Tidaklah dia berbicara kecuali disenangi manusia, tentunya orang-orang saleh. Tidaklah dia berbicara kecuali ingin didengar orang. Tidaklah dia berbuat kecuali manusia ingin berbuat seperti dia. Maka iman itu mempunyai cahaya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, itu yang pertama kata Nabi SAW. Qalbun ajrad, hati yang bersih dan bening, bersih daripada kesyirikan, keraguan, yakni kebencian, dan dendam dan yang lain-lain. Maka itulah hati yang bercahaya padanya nurul iman, dan misbahut tauhid, cahaya tauhid selalu yakni menyinari hatinya. Apabila dihadapkan kepadanya maksiat, maka tauhid yang mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Apabila datang hal-hal yang haram, makanan, harta yang haram, maka nurul iman berkata ya Rabb, ini bukanlah hakku. Maka dia pun selamat fi dunia wal akhirah. Yang kedua adalah hati, kata Nabi SAW, wa qalbun aghlaq, yani hati yang tertutup. Itulah hati orang kafir. Kita kasih tahu dia, dikasih tahu dia, dikasih enggak tahu dia. Kalau dia satu orang bersiul-siul, kalau dia dua orang bercatur, kalau tiga orang, kalau sendirian, rame-rame bikin keributan. Ribut aja, saya pun pusing kadang-kadang melihat orang-orang itu. Gak tahu mereka itu menyakiti orang lain. Sudah jam 12, ribut. Jam orang jam tidur, istirahat orang. Dia yang bikin kesalahan, kalau orang menasihati dia, marah. Dia yang menabrak orang, dia pun yang memarahi orang lain. Dasar hati yang tertutup, susah diurus. Yang ketiga adalah hati yang qalbun mankus. Hati yang terbalik. Bagaikan tempurung terbalik. Itulah hati yang arafa, thumma angkar. Dia mengetahui yang hak, kemudian dia ingkari. Wa absara, thumma amiya. Dia sudah melihat, tapi dia membutakan matanya. Fadhalika qalbul munafiq. Maka itulah hatinya orang-orang munafiq. Dia dengar kalamullah, dia dengar hadis Rasulullah, tapi dia ingkari. Dan dia sudah tahu dia. Tapi hatinya, programnya sudah rusak, terbalik. Kalau istilah motor, mesinnya itu salah pasang. Yang seharusnya kalau digas maju ke depan, malah mundur. Wallahul musta'an. Itulah hati orang munafik. Dan itu adalah orang yang termasuk membahayakan dalam din Allah Azza wa Jal. Dia berpura-pura orang beriman, maka mereka diadab Allah dua kali lipat. Yang keempat adalah hati yang qalbun tamudduhu maddatan. Dia adalah hati yang ada padanya dua perkara. Kadang dia iman yang menang, kadang dia kemunafikan yang muncul, dan dia tergantung siapa yang paling menang. Begitu dia bertambah orang-orang saleh, dia bisa baik dia. Begitu dia bersama orang fasik, orang kafir, seperti mereka pula dia. Allahul musta'an. Itulah orang-orang yang du'afaul iman. Mereka-mereka yang imannya lemah. Belum lagi keyakinan yang menghujam. Belum lagi dia mempunyai sikin. Belum lagi dia bisa memutuskan keraguan itu dengan sikinul yakin. Dengan pedang-pedang keyakinan dan iman. Maka dia pun terbata-bata dalam hidupnya. Kalau dia lihat ahli sunnah, dia lihat salaf, as-salih, jangan-jangan mereka yang benar. Ketika dia ahlul bid'ah, tapi ini pula yang lebih banyak. Waduh, saya di mana ini? Ketika dia lihat ahlul sunnah, salatnya khusyuk, waduh, kayaknya bagus juga itu. Tapi dilihat bid'ah banyak pula, dengan suara-suara merdu pula, itu pula enak pula. Maka dia berada dalam kegelapan syak, warrib, berada dalam yani, kebimbangan dan kebingungan. Ahli sunnah, mereka tegar di atas iman, di atas ilmu yang sahih. Maka mereka pun berjalan masirah, siratan mustaqim, sampai mereka bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, iman itu mempunyai hakikah. Iman itu ada kenyataan, mempunyai rasa, mempunyai yakni keindahan dan mempunyai lazzah. Dan iman itu mempunyai cahaya. Kemudian, iman itu disebutkan oleh para ulama, bahwa iman itu adalah bisa bertambah dan berkurang. Bagaimana kapan bertambah iman? Dengan ketaatan. Apabila kita merasa iman kita sudah lemah, maka kita pun harus perbanyak taat. Berwudu yang baik. Beriman dengan baik kembali. Wayanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Itulah mu'taqadun Nabi. Itulah akidah Nabi SAW. Itulah yang diyakini para sahabat Nabi. Itulah yang diyakini salafus salih. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat satu bab di dalam sahihnya, di dalam kitabul iman. Beliau mengatakan, babul iman, qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Bab tentang iman, bisa dia adalah merupakan pembicarakan tentang umat-umat yang zalim ataupun ahli tauhid. Dan apa yang Allah siapkan dan janjikan bagi mereka sejak di dunia maupun di akhirat. Ataupun dia adalah merupakan Al-Quran itu berbicara tentang perintah dan larangan, ataupun had, batasan-batasan Allah, dalam rangka merealisasikan konsekuensi-konsekuensi daripada iman kepada Allah Azza wa Jal. Maka tidak heran, Al-Quran itu semuanya ikhwatal iman adalah berbicara tentang permasalahan iman. Berbicara tentang Allah Azza wa Jal, berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ma khalaqal khalqa, Allah tidak menciptakan makhluk, Allah tidak menurunkan kitab, Allah tidak mengutus rasul, dan Allah tidak menciptakan surga dan nar, dan Allah tidak menghukum manusia menjadi dua bagian, al-kafir dan mukmin, kecuali karena permasalahan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla, maka permasalahan mengesahkan Allah tabaraka ta'ala dan beribadah kepadanya saja, ini adalah permasalahan seluruh para nabi. Inti dakwah para nabi. Agar mereka menyembah Allah saja dan agar mereka sebagaimana firman Allah, ayya'budullaha wajtanibut taghut. Agar mereka beribadah kepada Allah, tunduk pada Allah saja dan menjauhi taghut. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwa tidak ada sesembahan yang hak, kecuali saya, maka hendaklah kalian menyembahku. Maka permasalahan qadiyatul iman billah kepada Allah Azza wa Jalla merupakan qadiyatul ula, permasalahan pertama dan yang utama yang dipentingkan seorang mukmin. Sudah beriman belum? Kalau sudah beriman, maka tidak ada yang kurang dari diri seseorang. Apabila Allah sudah perkenankan Anda mengenal Allah, mengenal hakikat Allah, maka tidak ada yang kurang pada diri Anda. Wahiyal ghayatul ula, itulah tujuan, misi dan visi yang pertama dan paling utama. Apa artinya? Anda memiliki semuanya, tapi hilang daripada Anda iman kepada Allah Azza wa Jal. Ragu tentang Allah Azza wa Jal. Ragu tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Maka permasalahan iman adalah kepada Allah Azza wa Jalla merupakan permasalahan yang paling mulia karena membicarakan tentang keagungan Allah, berbicara tentang zat yang paling agung yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada yang seperti Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, secara ringkas dari mana kita mengenal Allah? Kalau kamu Anda ingin mengenal Allah Azza wa Jalla, maka semuanya menunjukkan adanya Allah Azza wa Jal. Fitrah manusia. Maka manusia telah dibuat Allah fitrah. Pada manusia fitrah tentang adanya Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu anil fitrah. Setiap anak bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yani fitrah itu tauhid. Maka apabila anak itu lahir di rumah Yahudi, maka dia menjadi Yahudi. Apabila dia lahir pada Muslim, maka dia jadi Muslim. Maka fa'abawahu yahwidani hau yunasrani, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau Nasrani. Maka itulah syaitan lah yang mencaplak, menyandra Bani Adam sehingga menghalangi mereka daripada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hukum asal manusia itu di atas fitrah, di atas iman, lalu syirik adalah merupakan sesuatu yang dakhil, yang datang belakangan. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, kalau Anda ingin tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla, lihatlah makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Fi kulli syai'in lahu ayah. Pada tiap-tiap sesuatu ada tanda-tanda adanya Allah. Lihatlah telur, ikhwatal iman. Bagaimana Anda lihat telur tidak mempunyai pintu? Bulatan yang tidak mempunyai pintu sama sekali. Kalau kita lihat dari, yakni dia adalah merupakan kayak benteng yang kokoh. Kalau dari luar dia bagaikan, yakni bagaikan, boleh kita katakan bagaikan, ya, apa namanya, bagaikan emas. Di dalam juga subhanallah. Maka itu semuanya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana manusia diciptakan. Seorang profesor, doktor, profesor yang meneliti bagaimana manusia dalam rahim. Begitu pertama adalah sebagaimana digambarkan Allah, yakni mudghah. Bagaikan mudghah itu adalah daging, segumpal daging yang persis seperti daging yang kita kunyah. Kemudian menjadi alaqah, yakni bagaikan yang sesuatu yang menempel. Kemudian menjadi daging, kemudian menjadi tulang belulang yang berbentuk. Kemudian Allah balut dengan daging, kemudian Allah tiupkan ruh, lalu dia bergerak. Maka Allah, siapa yang menggerakkan itu? Setelah ditiup ruh, maka bayi itu pun bergerak dalam janin itu dalam tubuh seorang ibunya. Maka itu siapa yang membuat itu? Itulah Allah Azza wa Jalla. Lihatlah ikhwatal iman rahimakumullah, ular. Kalau Anda melihat ular, maka katakan pada ular, demi Allah, siapakah yang membuatmu bisa hidup? Di mana mulutmu, hai ular, penuh dengan racun? Apa yang membuatmu kok bisa hidup terus? Cobalah Anda, wahai manusia, masukkan racun penuh tiap saat di mulutmu. Apakah Anda akan bisa bernapas? Katakan pada ular, wahai ular, siapa yang membuatmu bisa hidup terus? Begitulah dikatakan oleh para ulama tentang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Taala Dan masih banyak lagi dalil-dalil tentang adanya Allah Azza wa Jal. Dan itu semua adalah langit yang terhampar luas, terbentang luas. Lautan yang mempunyai, yakni ombak. Langit yang begitu tinggi. Itu semuanya adalah menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ikhwatal iman rahimakumullah, adanya makhluk menunjukkan adanya Khalik, pencipta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah yang kita imani kepadanya. Hanya yang mampu menciptakan ini semua, itulah yang kita sembah. Yang tidak mampu menyembah, menciptakan ini semua, maka dia bukanlah ilah, yu'bad. Maka dia adalah makhluk yang lemah seperti kita. Maka, la yastahiqul ibadata syai', tidak berhak untuk diibadahi sedikit pun. Maka al-ilah, alladhi yu'bad wa la ya'bud, maka sesembahan itu adalah yang disembah dan dia tidak akan bisa menyembah. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itulah karena waktu kita sudah habis, maka ikhwatul iman, mana tahu ada pertanyaan berapa menit, seminit, dua menit, maka silakan. Kalau ada silakan, atau berapa menit ke depan sampai setengah sepuluh insyaallah ta'ala, seperempat jam ya. Barakallahu fikum jami'an, nasallallahu li wa lakum al-khair. Semoga Allah selalu memperbaharui iman dalam hati kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita bersama Ustaz Dede Elsi pada pembahasan itu mengenai hakikat iman dari sesi pembahasan, dan selanjutnya kita memasuki sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Anda untuk bergabung langsung di line telepon di 0778-468-106 dan juga di 0778-467-106 bagi Antum yang berada di luar Batam. Dan Antum juga bisa bertanya melalui SMS online kami dengan mengetik kode KI, kemudian spasi nama Anda, alamat Anda, dan isi pertanyaan Anda. Kemudian dikirimkan ke 0856-684-10106. Dan untuk pertanyaan pertama kita akan bacakan dari Abu Gafira di daerah Josat. Barakallahu fiik Ustaz. Dan boleh menanyakan, apakah dikatakan beriman kepada kitabullah orang yang menolak hadis-hadis yang sahih, Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mereka yang menolak hadis belum lagi dikatakan beriman kepada Al-Qur'an. Orang yang menolak satu hadis pun dari Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an. Karena ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa Al-Qur'anlah yang menyuruh kita untuk mentaati Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi yang sahih dikatakan Rasulullah SAW, Allah tabaraka taala mengatakan, "Wa in taqarrabu ilayya bikulli subulin," biarpun semua mereka itu mendekatkan diri kepadaku, "Ja'u ilayya bikulli tariq," datang kepadaku melalui seluruh jalan, "lan aqbala minhum," tidak aku terima dari mereka, "sampai an yakunu khalfak," mereka berada di belakangmu. Berapa banyak ayat-ayat yang menunjukkan ati'u Allah wa ati'u Rasul, ta'allah kepada Allah dan ta'allah kepada Rasulullah. "Wa man yuti'ir rasula faqad ata'allah," barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka dia telah mentaati Allah. Jelas sekali dalam ayat. Allah Azza wa Jalla mengatakan seperti itu, berfirman seperti itu. Maka tidaklah beriman, bahkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tidak beriman kepada Rasulullah, telah mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi. Maka bahkan orang yang beriman kepada seluruh Nabi dan dia mendustakan Rasulullah saja, maka dia telah mendustakan seluruh para Nabi. Dalilnya jelas-jelas dalam Al-Quran. "Kazzabat qawmu Lutin il-mursalin," telah mendustakan kaum Lut, yani seluruh para Nabi dan Rasul. Padahal yang diutus kepada kaum Lut cuma satu Nabi, Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Oleh kaum-kaum Homo dan yang lain-lain itu dikatakan Allah dalam Al-Quran, mereka telah mendustakan seluruh Nabi. Padahal Nabi satu cuma diutus kepada mereka. Para ulama mufassirin mengatakan, menunjukkan bahwa siapapun yang mendustakan satu nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah mendustakan seluruh para nabi sebelumnya. Dengan demikian, demikian juga mereka yang mendustakan hadis Rasulullah SAW, maka hadis Rasulullah SAW sama seperti Al-Quran dalam hal hujjiyah. Wajibnya kita berpegang teguh dengannya. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukran Ustaz Barakallahu Fik. Dan kembali kami informasikan kepada sahabat Anggi manapun Anda berada yang mendengarkan kajian kita pada kali ini. Pada pembahasan hakikat iman bersama Ustaz Dadi LSI, Anda bisa bergabung di line telepon di 0778468106 dan juga di 0778467106 bagi antum yang berada di luar Batam. Antum juga bisa bertanya melalui SMS online kami dengan mengetik kode KI, kemudian spasi nama Anda, alamat Anda, dan isi pertanyaan Anda, kemudian dikirimkan ke 0856-6841-0106. Dan sebelum kita berima penelpon ataupun SMS, kita akan bacakan penelpon masuk dari ikhwan yang hadir di sini, di studio 1 Radio FM, dari Akhi Fadil yang berada di Tanjung Uma. Beliau menanyakan, Ustaz, bagaimana dengan akidah orang-orang yang melakukan bid'ah di sisi Allah Azza wa Jal, sedangkan ilmu sunnah belum sampai kepadanya, Ustaz? Iya, barakallahu fika akhil karim. Tentunya bagaimana mereka-mereka yang berada di atas kebid'ahan, sementara mereka belum sampai hujjah kepada mereka. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Kata Allah SWT, kami tidak mengadab mereka sampai kami mengutus Rasul. Maka dikatakan dalam hadis dan di dalam ayat-ayat menunjukkan di mana pengaman, benteng pengaman seorang hamba dari adab Allah mengikuti Rasulullah. Dan yang kedua adalah taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Bagaimana mereka yang, maka dilihat dulu, apabila mereka di daerah banyak sunnah, mereka i'rad, mereka tidak menerima dan tidak mau ingin belajar, bahkan melecehkan ahli sunnah, maka tidak syak lagi mereka itu adalah terancam. Tidak ada hujjah bagi mereka di hadapan Allah. Adapun mereka yang di daerah, yang tidak ada sunnah di sana, tidak ada yang menerangkan yang hak bagi dia, benar-benar dia tahu itu adalah Islam, insyaAllah Azza wa Jalla Allah akan mengampuni mereka. Karena mereka mengira itulah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah nikmat sunnah yang luar biasa yang Allah hadiahkan pada seorang mukmin. Alhamdulillahilaka ya Rabb. Sebuah nikmat yang subhanallah. Bagaimana seorang hamba diperdengarkan kepadanya radio hang. Di mana ditegakkan padanya sunnah biiznillah. Bahwa insyaAllah wa taufiqih. Maka luar biasa. Nikmat Allah sampai dikatakan salah seorang-orang salaf terdahulu. Mereka mengatakan, saya tidak tahu lagi nikmat Allah yang terbesar bagiku. Apakah nikmat al-Islam atau nikmat al-Sunni? Apakah nikmat di mana aku menjadi Muslim atau saya Muslim yang mengetahui sunnah? Dua-duanya nikmat yang tiada terkira yang diberikan Allah pada seorang hamba. Maka insyaAllah ta'ala, maka lihat dulu seorang tersebut. Banyak pada hari ini. Apa yang kurang bagi mereka? Radio hang ada, majalah ada, para duat ada, menyebar di mana-mana. Lalu mereka meninggalkan karena mengikuti kebanyakan manusia. Padahal kata Allah Azza wa Jalla bahwa wa in tattabi aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, pasti mereka menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni yakni kita dan mereka. Dan tentunya kita juga dalam mensikapi kaum muslimin yang berada dalam bid'ah, tidak boleh kita langsung kamu pinar, kamu sesat menyesatkan, kamu ahlul bid'ah, sampai kita menegakkan hujjah kepada mereka. Dan inilah tugas ahlul ilmi di dalam menentukan siapa ahlul bid'ah, siapa yang keluar dari Islam, bukanlah hak setiap orang awam. Wallahu ta'ala alam, itulah yang disebutkan oleh para masyai kemarin di kajian kita, di mana menentukan hukum kepada seorang per orang adalah ahlul ilm ataupun talibul ilmi yang sudah direkomendasi para ulama. Wallahu ta'ala alam. Ya, seorang dimanapun Anda berada, masih tersisa 6 menit ke depan. Kami persilakan Anda untuk bergabung langsung di line telepon serta di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Pak Nur, Kendis Center. Ya, silakan Bapak Nur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hayakallah Pak Nur. Ada satu ayat mengatakan masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Kemudian di sisi lain, kalau kita berbicara masalah agama mungkin kepada yang lain gitu, dia mengatakan jangan terlalu fanatik dalam agama. Nah, ini apa yang dimaksud yang perkataan demikian, Ustaz? Coba ulangi dulu yang pertama tadi. Yang pertama kan ada ayat yang mengatakan, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Udkhulu fi silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, terus? Ya, ada orang yang jangan terlalu? Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah agama, mungkin masalah sunnah, mengatakan yang hak begitu. Dia mengatakan jangan, kalau kita beragama ini jangan terlalu fanatik, ya itu katanya gitu. Gitu ya. Nah, apa yang dimaksud fanatik itu seperti apa gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah, tidak syak lagi bahwa fanatik itu adalah kalau dia memang fanatik kepada leluhur, fanatik kepada kebatilan, tidak syak lagi, maka dia batil. Namun apabila fanatik kepada yang hak, tidak dikatakan fanatik, tapi dikatakan ittiba, mengikuti. Apabila saya melihat nenek moyang saya dahulu, kalau ada yang mati harus dipasang lilin di kamar waktu dia mati itu. Di kuburan juga harus pasang lilin, karena rohnya datang lagi nanti, katanya. Enggak boleh. Karena roh itu enggak datang kemari lagi. Maka dia bela-bela mati-matian. Oh enggak! Kita terangkan kepadanya sholat yang sunnah. Sallu kamaru aitumuni usalli. Kata dia enggak. Kita dikatakan, Rasulullah SAW, begini dalam hadis yang sahih cara rukuk sujud. Kata dia, enggak ada nabi-nabian, enggak ada rasul-rasulan. Allahu Akbar. Dan dia mengatakan, jangan terlalu fanatiklah dengan agama kalian. Dengan apa yang kalian miliki. Itu bukan fanatik, ittiba'. Kalau fanatik buta, at-taqlidul a'ma, sahih. Tetapi tatkala kita mengikuti qala Allah wa qala Rasulullah SAW, bukan namanya fanatik. Kalau itu dikatakan fanatik, maka dalam hal ini wajib fanatik kepada yang hak. Al-haqqu qadim. Hak itu adalah sejak awal sudah hak itu ada. Sebelum lahir lagi Anda dan saya, bilang saja kepada dia. 1430 tahun yang lalu lebih, kebenaran itu sudah ada. Nenek moyang Anda belum ada, bilang. Tatkala kita berpegang teguh dengan al-haq, atiq, sesuatu yang lama, maka itu kita kembali kepada fitrah. Apabila dikatakan gitu, jangan terlalu fanatiklah beragama, kata kita, Allah Azza wa Jalla yang mengatakan seperti itu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Islam yang bagaimana? Apakah Islam yang sesuai dengan kekinian? Apakah Islam yang di sisi Allah dalam ayat inilah Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Syiah Rafidah? Apakah Islam yang diterima hanya di sisi Allah seperti Islam semuanya diterima? La abadan. Diterangkan oleh firman Allah sementara yang lain. Radiyallahu ta'ala anhum wa radha anhu walladhina ittaba'uhu yani was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka manusia yang awal lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat. Walladhina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah kita ingin mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum, maka Allah ridha pada mereka, wa radha an, dan mereka pun ridha pada Allah. Yang khairiyatus sahabat, kata Nabi SAW yang dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, generasiku. Apakah para sahabat lebih baik itu, lebih baik hartanya, lebih baik ketampanannya, lebih baik istrinya, lebih baik bisnisnya? Bukan itu. Kebaikan yang dimaksud adalah khairiyatul manhaj, terbaik manhaj, pemahaman, amal dan ilmu dan imannya. Itulah agama yang dimaksud dalam firman Allah, udkhulu fis-silmi kaffa. Bukan Islam-Islam yang seperti abangan, Islam seperti kita sekarang awam. La. Islam yang dimaksud adalah ala muradillah, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Yang dimaksud sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i dengan jelas, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa maja'anillah, dan apa yang datang dari Allah, ala muradillah, dan sesuai dengan kemauan Allah, bukan semua kemauan Anda. Begitu juga dengan sunnah. Maka kalau fanatik kepada sunnah yang sahihah dan kepada Al-Quran, wajib, dan dikatakan, tidak dikatakan fanatik, tapi dikatakan ittiba', mengikuti. Berkata salafus saleh, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaklah kalian mengikuti, jangan membuat-buat baru dalam permasalahan agama, ibadah kepada Allah, karena telah cukup bagi kalian apa yang cukup bagi para sahabat. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukur san barakallahu fik. Dan satu pertanyaan terakhir kita akan terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Pak Hasan dari Singapura. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak, ini aja langsung saja. Enggak usah menyebutkan Ustadz yang saya muliakan. Santai aja Pak. Ya begini, Ustaz. Ana akhuka fillah ini. Ana seperti antum, barangkali lebih hina lagi di hadapan Allah daripada antum. Ya, santai aja. Iya, barakallahu fika. Enggak usah diulangi ya nanti ya. Ya begini ya. Ustaz. Biasa saja. Assalamualaikum Ustaz, selesai aja udah. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Ustaz. Ya begini Ustaz, saya mau nanyakan ini tugas siapa ataupun tanggung jawab siapa ya kalau mau mengimani atau menyebarkan syiar Islam kepada penduduk-penduduk di pergunungan itu, di dalam hutan yang dipanggil orang-orang asli seperti orang-orang Kristen itu kan? Iya. Dia mengapa itu mengkristenkan orang-orang yang di depan yang belum lagi berpakaian gitu. Jadi adakah ini tugas pemerintah yang dikatakan pemerintah Islam ataupun tugas siapa teman-teman? Iya, jelasannya. Iya. Saya lama mau tanya begini, Ustaz. Tapi baru ada. Iya. Barakallah fika Pak Syam ya. Hayakallah Pak Syam. Ada apa tuh kesempatan saya bertanya begini lah Pak Syam. Ada tahu tempat rupanya belum sampai Islam padanya? Ada daerah tertentu yang masih telanjang-telanjang belum tahu Islam? Ada tuh, saya pernah lihat di TV tuh. Boleh sebutkan daerahnya? Di daerah Flores gitu. Kalau misalnya di daerah gitu ya. Itu ada masih ada lagi Pak. Saya pernah lihat di daerah televisi itu. Iya, barakallahu fiik. Di Malaysia itu kalau penduduk-penduduk Islamnya itu kalau mau bernikah dan mengajar Islam pada orang-orang aslinya di hutan itu ada diberikan jarin Pak. Iya. Saya tahu saya ada beberapa itu. Ahsantum ya. Jadi mohon penjelasannya atau menjawabannya Pak. Kita ini semua sentiasa dapat hidayah dari Pak Ustaz dan semua Ustaz yang lainnya di Ridhoan ini dan dari Tuhan dengan berita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayakallah Pak Syam. Pertama, ikhwatal iman rahimakumullah. Tidak syak lagi bahwa secara umum Allah telah tidaklah satu daerah kecuali secara umum Allah telah menyampaikan risalah Islam padanya. Ana kadang-kadang berpikir panjang. Waktu masih anak kuliah dulu, ana lihat mahasiswa yang lulus ke Madinah. Ana lihat ada yang dari Flores, ada yang dari Kalimantan, dan seterusnya. Orang-orang kampungan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ana saya lihat kadang-kadang orang-orang kota banget, kok gak lulus juga? Karena ana juga waktu anak kuliah dulu di Jakarta. Waktu itu yang mendaftar 1200, yang diambil cuma 120. Yang ternyata saya cek, entry check itu tentang yang lulus itu, Masya Allah, Masya Allah. Kamu dari mana? Saya dari Lamongan. Lamongan di mana? Di kampungan. Kamu dari mana? Sulawesi. Masya Allah, di mana Sulawesi? Ternyata, Subhanallahil Azim. Informasi dari Ikhwan, bahwa ternyata pulau yang paling angker di dunia ini, yang disebut dengan Pulau Bermuda, yang disinyalir, katanya disebutkan dalam sebuah buku, bahwa itu adalah tempat arasnya iblis. Tetapi tidak ada dalilnya itu. Dan sudah dikomentari oleh Ustaz Abdul Hakim Amir Abdan, hafizahullah yani syekhana, bahwa dikatakan sudah sampai Islam ke sana. Bahkan Islam yang sunnah. Allahu Akbar. Kita lihat Masya Allah yani fajarul haq, yakni menyingsing sekarang ini. Sunnah menyebar di mana-mana di dunia. Di Indonesia pun banyak permintaan. Sampai di Batam ini, kita asatidah berkumpul di mana banyaknya permintaan kajian. Sampai ana bilang, Subhanallah, ilmu didatangi, bukan kita yang mendatangi. Kita buat majelis-majelis yang resmi, mereka datang. Akhirnya banyak masjid-masjid satu titik, satu orang, dua orang kadang-kadang. Mereka setumpuk kecil-kecil minta kajian. Semangat mereka katanya. Maka kalau mereka semangat buat kajian yang resmi datang. Itu seperti yang dibuat Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya. Imam Malik buat kajian di Masjid Madinah. Kalau Ramadan dihentikan sama beliau untuk ibadah kepada Allah SWT. Ini kita Ramadan baru sibuk. Subhanallah. Harus ada kultum lah, ada itulah. Baik, itu yang pertama. Hayakallah Pak San. Yang kedua, kewajiban siapakah itu yang di gunung-gunung dan seterusnya? Itu yang pertama adalah kewajiban pertama itu adalah pemerintah kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekh Al-Imam. Yani dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Al-Mawardi dan para a'imma yang lain tentang berbicara tentang negara. bahwa di antara tujuan daripada negara itu adalah siyasatud din wa siyasatid dunya. Tujuan pangkal dan awal daripada asas pemerintahan ada dua. Enggak tahu saya kalau orang-orang yang mencalonkan diri jadi DPR MPR itu tahu yang kayak gini, enggak tahu juga saya. Atau politik barat doang yang mereka pelajari, politikus-politikus yang hilang polinya. Tinggal tikusnya aja lagi, banyak seperti itu. Akhirnya menggerogoti pundi-pundi bangsa dan negara ini. Dikatakan oleh beliau, para ulama, termasuk juga dinukil oleh salah satu syekh dalam kitab Usul Dakwah, dikatakan tugas dari negara Islam itu, negara itu adalah siyasatud din wa siyasatud dunia. Yakni mengatur, memelihara agama dan mengatur dunia. Apa yang dimaksud dengan siyasatud din? Mengatur agama itu, memelihara agama itu. Ada dua cara. Yang pertama, memelihara eksistensi agama itu agar tetap ada. Jadi kaum muslimin di Islam itu dijaga agar jangan habis ajaran syariat Islam. Didakwahkan oleh mereka. Ini malah Islam tertinggi, ajaran tertinggi tauhid. Yang mereka-mereka mengatasnamakan kadang-kadang partai Islam tidak pernah didakwahkan satu cuil di dalam kampanye-kampanye mereka. Sibuk dengan merosot ekonomi. Orang kafir pun masalah ekonomi lebih tinggi lagi. Jadi siyasatud din dengan memeliharanya. Agar jangan yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah. Jadi itu adalah memelihara eksistensinya. Keberadaannya. Yang kedua adalah memeliharanya dari kerusakan-kerusakan seperti yang tadi. Maka dengan mengutus ahli ilmu, menyekolahkan untuk mengadakan ahli ilmu, ada anggaran spesial. Ini fallahul musta'an. Untuk anggaran yakni olahraga bola kaki miliaran. Begitu saya pernah bersedih sekali ada bercerita di mana MUI di salah apa untuk majelis ulama anggaran di daerah tertentu saya tidak ingin sebutkan cuma berapa puluh juta cuma. Begitu untuk bola, berapa M? Itu untuk sekali termen saja. Itu adalah yang sekian puluh juta itu untuk seluruh provinsi. Yang terdiri dari berapa kabupaten waktu itu ya. Wallahul musta'an. Itu pun belum cair juga itu. Belum tentu cair semua. Sehingga begitulah. Ikhwatal iman. Bertakwalah kepada Allah mereka-mereka yang ingin. Maka itu adalah itu. Kemudian, kalau seandainya pemerintah tidak peduli dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, maka itu kewajiban kaum muslimin di daerah itu, yang tahu tentang itu, yang mampu. Maka disitulah, layasan-layasan Islam tugas mereka, mengutus para da'i, membayar mereka. Dan alhamdulillah, setahu saya, sudah banyak seperti DDI, Dewan Dakwah Islamiyah Pusat, mengirimkan ke Flores, mengirimkan ke Papua, dan seterusnya, duat-duat. Dan saya tahu masalah itu sebagiannya. Maka ikhwatal iman dan bertemu dengan sebagian para da'i yang diutus ke sana. Maka ada insyaAllah Pak. Maka orang-orang non-Islam berdakwah mereka 100 tahun di sana. Datang seorang da'i satu hari, leburlah dakwah mereka. Karena Islam adalah fitrah. Orang non-Islam di Indonesia ini triliun per tahun untuk yakni mengeluarkan kaum muslimin dari Islam. Tapi alhamdulillah, Islam hanya cukup dengan menerangkan yang hak tanpa pakai duit. Masuk Islam lagi kembali mereka. Tinggal maukah kita? Kadang-kadang kita tahu yang hak, tahu yang sunnah. Tapi jelek menyampaikannya. Tidak mampu menyampaikan ini. Maka saya wasiatkan kepada diri saya dan kita semua. Agar lemah lembut. Tukar nih image ini. Sunnah itu dakwah salafus salih, dakwah yang hak. Yang harus disampaikan dan ditampilkan dengan hak dan manis. Maka saya undang, saya ajak kita semua. Robahlah ini. Jangan menuduh masyarakat yang di bawah ini sebagai ahlul bid'ah. Mereka melakukan bid'ah tapi bukan ahlul bid'ah. Karena tidak ada yang mengajari mereka kadang-kadang ikhwatal iman. Janganlah yani ketika mereka bersalam tidak dijawab. Mereka ikhwanuna fiddin. Kita butuh waktu dan kita butuh kelembutan. Maka Itulah dakwah para nabi dan rasul. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun, bertemu dengan siapa? Manusia yang paling jelek. Siapa? Firaun. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa qul lahu qawlan layyinan. Allahu akbar. Ma akramaka ya Rabb. Alangkah mulianya engkau ya Allah. Bertemu dengan orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Orang yang mengatakan saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Allah Azza wa Jalla mengatakan untuk bertemu dengannya, wa qul lahu qawlan layyinan. Katakanlah wahai kalian berdua, Musa dan Harun saudaramu, kepada keduanya perkataan yang lemah lembut. Lalu bagaimana kita orang yang sudah datang ke masjid, biarpun dia ada bid'ahnya, yang mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau Allah yang maha tinggi. Lalu kita kasari. Fir'aun yang mengatakan saya Tuhan kalian yang maha tinggi, disuruh lembut. Subhanallah. Manalah ini. Maka ikhwan dan akhwat semua, lembutlah. Lembutlah. Maka sekali lagi, barakallahu fika Pak yani Syam yang menanyakan permasalahan ini. Semoga Allah berkahi Anda dan kita semua. Maka insyaAllah ta'ala, dakwah sunnah hingga dakwah fitrah, apabila didengar mereka, mereka akan tertarik dengannya. Maka kita tinggal menunggu waktu, butuh waktu dan butuh sarana-sarana seperti ini. Alhamdulillah nikmat Allah yang tiada terkira yang Allah mudahkan bagi ahli sunnah untuk menyampaikan yang hak kepada kaum muslimin. Dan di tangan Allah lah kebaikan. Maka dakwah berkah. Ahli sunnah Islam insyaAllah menyebar. Dan dengan demikianlah Allah SWT akan memberikan kemenangan kepada umat kembali dengan tamassuk. Berpegang teguh dengan agama Allah yang indah ini. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian kita sama Ustaz Adil Elsi pada pembahasan mengenai hakikat iman. Demikian dan terima kasih kami bertugas mohon pamit dan undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.